Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mudahkan kita melanjutkan pembahasan dari kitab At-Tafsirul Muyassar, juz yang ke-10. Dan insyaAllah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari surah At-Taubah ayat ke-36. Nah, silakan dibaca buku niati baca. Ustaz. 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati yawma khalaqas samawati wal ardu minha arba'atun hurum dhalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Sebagaimana ada dalam kitab Allah, pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Yang demikian itu adalah agama yang lurus. Dan janganlah kalian mendolimi diri kalian sendiri, diri kalian sendiri di dalamnya, dan perangilah orang-orang musyrik secara sempurna, secara sempurna, sebagaimana mereka memerangi kalian secara sempurna pula. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Inna harfu taukidin wa nasbin iddata isim inna syuhuri mudhofun ilai. Inda zorof makan Allah lafzu jalala mudafun ilai isna asyara ini khobar ya dari inna ya. Yeah. Syahron itu maf'ul mutlak. Betul? Bukan 12 bulan. Bulan itu kan berarti apanya? 12 10 bulan. Buku. 10 buku itu ya. 20 buku, 30 kambing. Tamyiz, tamyiz. Ah, tamyiz. Tamyiz, oh iya ya. Tamyiz. Fi kitabi jarwa majrur. Allah lafzul jalalah mudhofun ilai dari kitabi. Yauma dhorof zaman. Kholaqo fi'il madi. Fa'ilnya domir mustatir huwa ya'udu alallah. As-samawati ini maf'ulun bi. Al-waw harfu atfin. Ardi ma'tuf kesamawat. Minha jarwa majrur. Arba'atun ini minha itu jar majrur sebagai khobar muqaddam. Oh ya, sebagai ya. Minha jar wa majrur sebagai khobar muqaddam arba'atun mubtada muakhir. Hurum na'at. Dzalika mubtada ad-dinu khobarnya ya. Boleh. Ya, khobar al-qayyimu na'at dari dinu. Alfa'u harfu atfin la nahiyah. Tazlimu fi'il mudhari majazum bila nahiyah al-waw sebagai fa'il fihinna jar wa majrur anfusakum anfusa itu maf'ulum bi dari tazlimu kum mudhofun ilaih al-waw harfu atfin qatilu fi'il amr al-waw sebagai fa'il al-musyrikina maf'ulum bi dari qatilu kafah itu hal ya secara sempurna. Kafa ya hal. Hal. Kama jarwa majrur yuqatilu fi'il mudhari alwaw sebagai fa'il qatiluna kum maf'ulum bi kafah hal. Alwaw harfu atfin i'lamu fi'il amar alwaw sebagai fa'il anna harfu taukidin wa nasbin Allah lafzu jalalah isim anna ma'a dzorof makan al-muttaqina mudhofun ilaih. Zorfiyahnya jadi Dorfiyah menjadi khobar dari anna. Ma'at ma'al mutaqin khobar dari anna. Nah. Tafsirnya. Inna adada syuhuri allati yata'allafu ya. Yata'allafu minhal ama fi hukmillahi. Wa fima kataba fil lawhil mahfuzi. Eko yang tadi Ibu baca enggak ada di sini. Kalau dilihat cuma inna adada syuhuri fi hukmillahi. Oh. Wa fima kutiba. Aduh, perinan anak ini. Ya, enggak apa-apa. Ya. Di perinan anak kayak gini. Wa fima kataba fil lawhil mahfuz. Fima kutiba aja, kutiba. Kutiba ya. Oh, yang telah dicatat ya. Majhul. Fima kutiba fil lawhil mahfuzi isna asyara syahron. Yauma khalaqas samawati wal ardo. Minha arba'atun hurum. Hurumun. Harramallahu fihinnal kita. Kitala ya. Harramallahu fihinnal kitala. Hiya dhul qa'dati wa dhul hijjati wa muharramu wa rojabu ya. Warojab. Warojabu. Dalika huwa dinul mustaqimu. Fala tazlimu ya. Tazlimu. Fala zolama yazlimu. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Liziyadati tahrimiha wa kaunil zulmi fiha ashadda minhu fi ghairiha la anna zulma fi ghairiha jaizun wa qatilul musyrikina jami'an kama yuqatilunakum jami'an wa'alamu anna allaha ma'a ahli taqwa bita'yidihi wa nasrihi. Nah. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan yang Allah sediakan atau siapkan padanya di dalam satu tahun merupakan hukum Allah dan padanya telah dicatat, ditetapkan ya, telah ditetapkan atau dicatat dalam lauhul mahfuz itu ada 12 bulan. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Dan Allah haramkan padanya peperangan. Yaitu 4 bulan itu yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Itu adalah agama dan itu adalah demikian itu adalah agama yang lurus dan janganlah kalian menzalimi diri kalian sendiri di dalam bulan-bulan itu. Karena pada bulan-bulan tersebut bertambah keharamannya ya, keharamannya. Nah. Dan keadaan kezaliman padanya lebih berat daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan bahwa kezaliman pada selain bulan-bulan itu dibolehkan. Ngatanya bukan karena kezaliman pada bulan-bulan yang dibolehkan gitu. Bukan karena itu kezaliman pada bulan-bulan lainnya dibolehkan. Ya, dan jadi pengharamannya itu karena jadi gini kan kebaikan di bulan haram itu pahalanya lebih besar dibandingkan di bulan selain haram. Sebagaimana maksiat di bulan haram, dosanya lebih besar. Ya. Ini nggak berarti bahwa kalau di selain bulan haram nggak boleh melakukan kezaliman atau dosa, enggak. Tapi untuk menunjukkan bahwa selama bulan haram, dosanya itu lebih dahsyat dibandingkan pada selain bulan haram. Gitu. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, dan Allah menguatkan dan menolong mereka. Dengan menguatkan ya, dengan menguatkannya dan menolongnya. Dengan menguatkannya dan menolongnya. Nambar kawafiq wa jazakillahu khairan. Wafika barakallah wa jazakallah khairan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Inna iddata syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة Wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan yang telah tercatat di dalam kitab Allah. Hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. 4 bulan haram adalah bulan yang kita dilarang untuk berperang di dalamnya. Dalam arti kalau memulai peperangan terlebih dahulu. Tapi kalau diserang, namanya difa, ya, pembelaan diri itu bisa dilakukan kapan saja. Dan para ulama menjelaskan bahwa bulan haram itu kan artinya bulan yang dihormati. Sebagaimana tanah haram, ya, Mekah dan Madinah, itu adalah tanah yang dihormati. Sebagaimana tanah haram, kebaikan di dalamnya, itu dilipat gandakan. Sebagaimana kemaksiatan di dalamnya juga dilipat gandakan. Begitupun bulan-bulan haram, ya. Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Termasuk sekarang Alhamdulillah ya, kita berada di bulan Muharram. Maka ini termasuk bulan haram, yang mana kebaikan pada bulan ya Muharram ini, yang sekarang kita berada padanya, itu dilipat gandakan pahalanya, sebagaimana maksiat pada bulan ini, itu juga dilipat gandakan dosanya. Makanya kita wajib meningkatkan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan di bulan-bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang tegak, agama yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian mendzalimi, ya, janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut, ya, janganlah kalian mendzalimi diri kalian pada bulan tersebut. Maksudnya jangan kalian banyak berbuat dosa dan maksiat pada bulan haram. Karena dosa pada bulan bulan haram itu lebih besar dosanya dibandingkan pada bulan selainnya. Waqatilul musyrikina kafah, dan perangilah orang musyrik secara sempurna, sebagaimana mereka pun ya berusaha memerangi kalian secara sempurna. Wa'alamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang bertakwa. Maksud bersama sini adalah ya annallaha ma'al taqwa bita'yidihi wa nasrihi. Allah bersama ahli taqwa dengan apa? Dengan menguatkan orang-orang yang bertakwa dan menolongnya. Ini baca Bu Fatim. Naam Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم الله لا يهدي القوم الكافرين. Sesungguhnya mengundur-undurkan maka akan menambah di dalam kekufuran. Telah disesatkan dengannya orang-orang yang kafir. Mereka menghalalkan suatu tahun dan mengharamkan tahun yang lain, agar mereka menyesuaikan bilangan apa bilangan yang Allah haramkan. Maka mereka menghalalkan bulan bulan yang Allah haramkan. Perbuatan mereka dihiasi seburuk-buruk perbuatan, dan Allah tidak memberi petunjuk kaum yang kafir. Innama adatul hasrin an-nisa an-nasi'u mubtada ziyadatun khabar fil kufri jar wa majrur yudallu fi'lun mudari'un majhul bihi jar wa majrur alladzina isim mausul sebagai naibul fa'il kafaru fi'lun madin alwaw sebagai fa'il yuhilluna fi'lun mudhari'un alwaw sebagai fa'il alha'u maf'ulun bih aman maf'ulun bih sanis ya Ya. Al-wawu harfu atfin yuharrimuna fi'lu mudhari'un al-wawu sebagai fa'il al-ha'u maf'ulun bih aman maf'ul bih sani liwati'u al-lamu lamukai yuwati'u fi'lu mudhari'un al-wawu sebagai fa'il mansubun bila mikai iddatah maf'ulun bih ma mudhafun ilaih harrama fi'lun madin Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il alfa'u harfu adfin yuhillu fi'lun apa jawab saya deh yuhillu ya mansubun atau ini majzum majzum alwaw sebagai fa'il ma mafulun bih haroma fi'lun madin Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il zuyina maful mutlak bukan saya zuyina itu fi'l madi fi'l madi majhul zayan oh ya fi'l madi majhul lahum jar majrur su'u naibu fa'il a'mali mudhafun ilaih him mudhafun ilaih alwaw harfu adfin Allahu lafzul jalalah sebagai mubtada la lanafiyah yahdi fi'lun mudhari'un fa'ilnya mustatir ya'udu ila Allah ala Allah al-qawma mafulun bih al-kafirina na'at nah innalladhi kanat tab'aluhul arabu fil jahiliyati min tahrimi arba'ati ashhurin minas sanati adadan la tahdidan bi asma'il ashhuri allati harramaha Allahu fayu'akhiruna ba'daha aw yuqaddimunahu wa yaj'aluna makanahu min ashuril halli ma aradu hasaba hajatihim ilal qitali inna dhalika ziyadatun fil kufri yudallu syaitanu bihi alladhina kafaru bukan yudallu kali ya yudillu kan yudillu syaitanu bihi alladhi kafaru yuhilluna alladhi akharu tahrimahu minal ashuri arba'ati aman wa yuharrimunahu aman liwafiqu adadashuhuri arba'ati fa yuhillu ma haramallahu minha zayyana lahum syaitanu a'manu amala kan maful bi al-amala sayyi'ata al-amala sayyi'ata wallahu la yuwafiqul qawmal kafirina ilal haqi was-sawabi sesungguhnya orang-orang yang dahulu melakukan orang-orang Arab dahulu jahiliyah ya melakukan sesungguhnya yang dilakukan oleh orang Arab pada masa jahiliyah berupa mengharamkan gitu. Berupa mengharamkan 4 bulan dari 1 tahun dan tidak tahdidan itu ini. Tidak membatasi dengan nama-nama bulan yang Allah haramkan dengannya. Dia maka mereka mengakhirkan sebagiannya atau mendahulukan sebagiannya. Menjadikannya tempat dari bulan-bulan yang halal. Apa yang mereka inginkan mencapai keinginan mereka. Ya, apa yang mereka kehendaki sesuai dengan kebutuhan mereka kepada peperangan. Pada peperangan. Sesungguhnya itu mereka dihiasi kekufuran. Lah, bukan dihias. Sebenarnya yang diberikan itu ziyadah, maksudnya menambah pada kekufuran. Ya, itu mereka menambah kekufuran. Setan menyesatkan dengannya orang-orang kafir yang kufur dan menghalakan sebagiannya orang-orang Ya, sebagian ya, yang lainnya. Yang haram dari 4 bulan dalam 1 tahun. Dan mengharamkan nya dalam tahun-tahun. Dalam tahun yang lain gitu. Dan tahun-tahun ini. Mereka menyepakati jumlah bulan 4 bulan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan dengannya. Setan menghiasi bagi mereka amalan yang buruk dan Allah tidak memberikan kaum yang kafir ke jalan yang benar dan petunjuk. Nah. Sekarang saya jazakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ustadzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwati'u iddata ma harramallahu fayuhillu ma harramallahu zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qawmal kafirin. Sesungguhnya pengunduran, yaitu pengunduran waktu 4 bulan haram, ziyadatun fil kufur, adalah tambahan di dalam kekufuran. Dalam tafsirnya kita bisa melihat bahwa di antara kebiasaan orang Arab jahiliyah itu, mereka dengan sesuka hati memajukan atau memundurkan bulan-bulan haram ya, sesuai kehendak mereka. Kan tadi disebutkan bahwa bulan haram itu ada 4 ya, Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram dan juga Rajab. Tapi mereka tidak melakukan itu sepanjang tahun. Jadi kan harusnya 1 tahun ada 4 bulan haram. Tapi sama mereka, kadang-kadang ya tahun ini yang mereka haramkan hanya 2 bulan. Nanti 2 bulannya lagi tahun depannya. Kadang-kadang yang 2 bulan ini dikedepankan dan diakhirkan. Intinya mereka bermain-main dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yudalu, disesatkan orang-orang yang kafir ya, itu oleh syaitan. Wa yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman. Kadang-kadang mereka menghalalkan bulan-bulan haram di tahun tertentu dan mereka mengharamkannya di tahun yang lainnya. Jadi suka-suka mereka, sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini kalau orang beragama sesuai dengan keinginan, maka yang terjadi adalah apa? Ini akan melanggar batas-batas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Liwati wa iddata ma haramallahu, agar mereka bisa melengkapi ya jumlah bilangan apa yang Allah haramkan. Fa yuhillu ma haramallahu, maka mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ya, jadi bagi mereka yang penting 4 bulan, mau 4 bulannya itu dalam 1 tahun atau dia bagi menjadi 2 tahun. Intinya mereka melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Wallahu la yahdil qawmal kafir. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Dijadikan indah buruknya perbuatan amalan mereka oleh tipu daya syaitan. Wallahu la yahdil qawmal kafir. Dan Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang kafir. Nah. Ya, baca. Baca Bu Azmi baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa jika dikatakan kepada kalian bersegeralah ke jalan Allah, kalian merasa berat, apakah kalian lebih meridhai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat? Tidaklah perhiasan dunia itu di akhirat adalah kecuali sangat kecil. Ya harfu nida, ayyu munada, ha harfu tanbih, alladzina isim mausul sebagai badal, amanu fi'il madhi, alwaw sebagai fa'ilnya, ma ismul istifham, lakum jar wa majrur, idza dzarfiyah, qila fi'il madhi majhul, lakum jar wa majrur, infiru fi'il amr, alwaw sebagai fa'il, fi sabili jar wa majrur, Allahu lafzul jalalah sebagai mudhafun ilaih, thaqaltum fi'il madhi, tum sebagai fa'ilnya, ilal ardi jar wa majrur. Alhamzah harfu istifham, raditum fi'il madhi, tum sebagai fa'ilnya, bil hayati jar wa majrur. Ad-dunya fi'il mudhafun ilaih, minal akhirah jar wa majrur. Ad-dunya bukan dhob ilaih kali ya, tapi na'at ya. Na'am. Ad-dunya sebagai na'at. Fa harful istifnaf, ma nafiyah, mata'ul mubtada, al-hayatis mudafun ilaih. Ad-dunya na'at dari al-hayah, kemudian fil akhirah jar wa majrur, illa adatu istisna mulghah qalilun khabarnya. Nah, khabar dari mana qalilun? Khabar dari mata'un. Ya betul ya. Nah, ya ayyuhalladzina shadaqullah wa rasulahu wa amilu bi syara'ihi bi syara'ihi ma balakum idza qila lakum ukhruju ilal jihad fi sabilillahi ma balukum idza qila lakum ukhruju ilal jihad fi sabilillahi likitali a'daikum takasaltum wa lazimtum masakinakum hal atharutum huzuzakum ad-dunyawiyyata ala na'imil akhirati fama tastamta'una bihi fid dunya qalilun zailun amma na'imul akhirati alladhi a'addahu Allahu lil mu'minina al mujahidina fakatsirun daimun. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan para dan Rasulnya dan beramal dengan syariatnya, mengapa ada apa dengan kalian gitu ya? Yeah. Jika dikatakan kepada kalian pergilah keluarlah untuk berjihad di jalan Allah untuk memerangi musuh-musuh kalian, maka kalian malas dan tinggal di rumah-rumah kalian. Apakah kalian lebih memilih? Kalian lebih memilih kehidupan duniawi daripada kenikmatan akhirat? Tidaklah kalian menikmati kehidupan dunia itu kecuali sesuatu yang sesuatu yang sedikit lagi binasa sedikit dan hina binasa. Adapun kenikmatan akhirat yang disediakan oleh Allah bagi kaum mukminin, dan berjihad. Seorang yang berjihad di jalan Allah, maka sangatlah banyak dan Dan kekal. na'am ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard araditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Wahai orang beriman, mengapa ya kalian apabila dikatakan kepada kalian bersegeralah berjihad jalan Allah, istaqaltum ilal ard, kalian merasa berat menuju bumi, maksudnya mereka kalian merasa berat menuju medan peperangan. Araditum bil hayati dunya minal akhir, apakah kalian ridha dengan kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat, maka tidaklah perhiasan kehidupan di dunia itu ya dibandingkan dengan perhiasan kehidupan akhirat illa qalil, kecuali sedikit. Ayat ini mengingatkan kepada kita bahwasanya dunia yang sekarang kita berada di atasnya, kenikmatan yang ada padanya sangatlah sedikit dibandingkan dengan kenikmatan ya pada akhirat. Karena namanya dunia, sebaik-baiknya kenikmatan, seindah-indahnya keindahan yang ada pada dunia, dia bersifat fana, tidak kekal. Sementara keindahan atau kenikmatan yang ada di akhirat bersifat kekal. Maka orang-orang yang beriman tentu lebih memilih, ya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki akal yang lurus, pasti lebih memilih kehidupan akhirat yang kekal dibandingkan kehidupan dunia yang ya sedikit dan binasa. Ini adalah ayat untuk memotivasi kita agar menjadikan hidup kita itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dunia ini malah melenakan kita, menyilaukan mata kita, sampai akhirnya kita lebih memilih ya kebahagiaan dunia dibandingkan kebahagiaan di akhirat. Nah, ya, baca. Pak Edi baca. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tanfiru yu'adzibkum adaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika tidak kalian pergi ke perang, yu'adzibkum, niscaya ya Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih dan akan mengganti kalian dengan kaum yang selain kalian, dan tidaklah kalian memudaratkan, membahayakannya Allah sesuatu pun, sedikit pun, dan Allah itu atas segala sesuatu adalah maha kuasa. Ila in harfu sartin la harfunafi takdiru fi ilmu dore alawu fa'ilnya yu'adzibkum yu'adzib fi ilmu dore majzumun fi'il jawab kum maf'ul bi adaban maf'ul bi kedua aliman naat alawu harfu atof yastabdil ma'tuf kauman maf'ul bi goirokum goiro naatkum mudhof ilai alawu harfu atfin la harfu nafi taduru fi'il mudore alawu fa'ilnya hu maf'ul bi syai'an maf'ul bi kedua alwawu harfu atfin Allahu lafzu jalalah sebagai mubtada ala kulli jar majrur syai'in qadirun syai'in qadirun mas gimana syai'in qadirun apa tadi kalau syai'in kan mudhof ilaih oh maaf iya Qadirun maaf, berarti Qadirun adalah khobarnya Ustaz ya. Iya, khobar dari lafz jalal awal tadi. Iya. Naam. 39 illa ta'firu ayyuhal mu'minuna ilal qitali aduwakum yanzillallahu yanzilillahu ukubatuhu bikum wa ya'ti biqaumin akharin yanfiruna idza tumfiru wa yuti'una allaha wa rasulahu wa lan tadurru allaha shay'an bitawallikum an jihadi fahuwal ghaniyyu ankum wa antum fuqara'u ilaihi wa ma yuriduhu wa hu bi yakunu la mahalatan. Jangan ditanwinin la mahalatan. La mahalata wallahu ala kulli syai'in qadirun min nasri dinihi wa nabihi dunakum. Jika kalian tidak berangkat ke memenuhi panggilan berperang wahai orang-orang mukminin berperang untuk melawan musuh kalian, maka Allah akan menurunkan hukuman kepada kalian dan dia akan mendatangkan kaum yang lain yang akan berperang jika diseru untuk berperang dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya dan kalian tidaklah memudaratkan Allah sedikit pun dengan berpalingnya kalian dari jihad. Dan dia Allah itu maha kaya dari kalian dan sedangkan kalian adalah fakir terhadapnya. Dan tidaklah Allah tidak menghendaki dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Dan apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Allah itu maha kuasa dan maha berkuasa dalam menolong agamanya dan nabinya tanpa kalian. Naam ya. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakumussalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Illa tanfiru yu'adzibukum 'adaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'an. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kalian tidak mau berangkat atau pergi berperang, maka Allah akan mengadab kalian dengan adab yang pedih dan Allah akan mengganti kalian dengan kaum selain kalian. Wala tadurruhu syai'an dan perbuatan kalian yang tidak mau berperang dengan Allah tidaklah memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Karena Allah Maha Kaya, Allah tidak butuh kepada makhluknya. Bahkan kitalah makhluk yang butuh pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi, kalau misalnya satu generasi, semuanya ingkar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mereka beriman, diminta untuk beliau tidak mau berjihad, maka takutlah kalau-kalau Allah membinasakan satu kaum, lalu Allah ganti dengan kaum yang lain yang mereka mau berperang apabila diminta berperang, dan mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Maka jangan pernah kita merasa sombong. Makanya amar ma'ruf nahi munkar harus selalu digaungkan agar orang-orang tetap berada dalam ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Karena kalau satu kaum ya, semuanya tidak mau taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka khawatir kita Allah akan binasakan mereka, lalu Allah akan mengganti dengan kaum ya generasi baru yang mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini panjang ya, kalau dibaca nggak selesai. Kita pindah ke hadis ya. Sebentar. Ya, hadis ke 45. Silakan yang mau baca, siapa? Bu Siti Herbaria mau baca? Belum Pak Ustadz, belum. Oh ya, siap. Belum siap Pak Ustadz. Ya, Bu Kurniati silakan baca, Bu. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Bani Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wailakum aw waihakum la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Akhrajahul Bukhariyu fi kitabil adabi babi ma jaa fi qaulir rajuli wailak. Qaulir rajuli. Rajuli ya. Qaulir rajuli kan. Nah, Ustaz. Iya, ya. Ucapan seorang laki-laki. Hadis Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, kemirasaan untuk kalian dan celakalah kalian. Janganlah kalian kembali kepada kafiran setelah aku, ya, setelah aku mati, ya, maksudnya Ustadz, ya. Iya, sepeninggal. Ya, beribu, di mana sebagian dari kalian ya beribu itu menghantam, ya, apa? Ini memenggal aja. Memenggal, ya, menghantam, memenggal kepada sebagian yang lain. Rikoba, ya. Rikoba itu leher. Oh ya, leher. Leher, jangan, ya, di mana sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Diriwayatkan oleh Bukhari di dalam kitab Adab, bab tentang datangnya datangnya ucapan dari seorang laki-laki tentang celakalah engkau, gitu, wailaka. Iya, itu maksudnya bab tentang kalau ada orang yang mengatakan wailaka itu boleh atau enggak, gitu. Nah, mebar wabik wa jazakillahu khairan. Ya, di irab dulu, Bu. Gimana irabnya? Gimana, Ustaz? Kita lihat beberapa yang harus di irab, ya. Wailakum ini jadi apa ini? Wailakum. Ini maf'il lebih muqaddam, ya? Dari? Ada ini mahzuf, ya, Ustaz? Ini mahzuf apa? Wailah, kebinasaan. Kola. Oh ini kola itu bukan boleh mana? Mengerti. Wailakum. Ini betul maful ini betul nggak, Ustaz? Ya kalau kayak gini ini maful mutlak aja, ya. Karena kan dia nggak ada asal usulnya kan, tiba-tiba wailakum. Tiba-tiba yang dibuang itu fiilnya. Jadi waila itu maful mutlak. Maful mutlak. Kumnya mudhaf ilaihi. Wailakum juga sama, ya. Waila itu maful mutlak. Kumnya mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Nah. Kalau kufaran apa ya Rabbnya? Sebentar. Maf'ulumi dari tarji'u. Iya. Malah kalian kembali kepada kekafiran. Tayyib. Ya dibu ba'dukum liqaba. Liqaba jadi apa? Apa ya? Liqaba. Sebentar ini. Fi'il, fa'il, maf'ulumi liqaba. Itu maf'ulumi dari yadribu. Nah, ba'din? Ba'din mudofun ilai dari riqaba. Ya, mumtaz barakallahu fiik. Tapi kita baca dua hadisnya. Qala al-mu'allifu rahimallahu taala hadis Ibnu Umar 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wailakum aw waihakum la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum biqaba ba'din. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil adabi babu ma jaa fi qaulir rajuli wailaka. Hadis dari Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wailakum, celakalah kalian, awai hakum, sama ya, wailakum sama awai hakum, artinya sama, celakalah kalian, la tarji'u ba'di kuffara, janganlah kalian kembali kepada kekafiran sepeninggalku, yadribu ba'dukum liqaba ba'din, yang sebagian kalian memenggal sebagian, ya, leher yang lain. Hadis ini mengandung beberapa kandungan atau faidah. Yang pertama, bahwa seseorang yang telah memegang keimanan, maka jangan dia kembali murtad ke agama masa lalunya. Seseorang itu kalau sudah beriman, dia wajib memegang teguh keimanannya sampai akhir hayatnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah bahwa seorang muslim itu dilarang memerangi atau membunuh muslim yang lain. dan itu termasuk dosa besar yang paling besar ya. Jadi antara dosa besar yang paling besar adalah ketika seorang muslim itu membunuh muslim yang lain tanpa sebab. Dan itu salah satu bentuk kekufuran ya. Perbuatannya perbuatan kekufuran, tapi belum tentu pelakunya kafir. Karena dari redaksi di sini jelas sekali bahwa la taryubadi kufaron yadibu ba'dukum liqaw ba'din. Berarti kan di antara bentuk kekufuran adalah kalau ada orang yang memenggal leher orang lain. Ini bentuk kekufuran. Kenapa dikatakan kekufuran? Karena membunuh orang itu melanggar salah satu larangan yang sangat besar. Di antara dosa besar yang paling besar adalah membunuh orang tanpa sebab. Tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat. Maka melakukannya sama saja melakukan perbuatan kekufuran. Tidak mau mentaati, ya, tidak mau menjauhkan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi mungkin juga terlalu panjang ya. Insya Allah cukup sampai sini, kita lihat kalau ada pertanyaan yang masuk. Pak Buhari bertanya, kenapa Ramadan tidak termasuk bulan haram? Bukankah derajatnya lebih tinggi? Dan kenapa di Ramadan boleh perang padahal sedang puasa? Kalau pertanyaannya kenapa, wallah alam isop ya. Allah yang menetapkan segala ketentuan dengan hikmahnya. Tapi ala kulli hal, meskipun Ramadan tidak termasuk bulan-bulan haram, namun kita berdasarkan hadis-hadis dari Rasulullah SAW bisa menyimpulkan bahwa ibadah yang paling utama adalah pada bulan-bulan Ramadan, ya, terutama pada 10 malam terakhirnya. Para ulama sepakat bahwa 10 malam terakhir dari bulan Ramadan adalah malam-malam terbaik sepanjang tahun. Yang kalau kita beribadah pada malam itu, kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ya, pahala amalannya lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Ini menunjukkan keutamaan bulan Ramadan. Secara umum, bulan Ramadan itu baik siang atau malamnya adalah kebaikan, dilipat gandakan seluruh pahala pada bulan Ramadan. Jadi sekalipun bulan Ramadan tidak termasuk bulan haram, tapi ya, berdasarkan banyak dalil dari Quran dan hadis Rasulullah SAW, jelas bahwa beramal pada bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Tafsir ayat 39 yang maksud kaum lain itu siapa? Ya kaum lain yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita jangan merasa bangga gitu ya. Wah, saya ini orang Islam. Saya memiliki andil yang besar dalam Islam. Mudah bagi Allah menggantikan satu generasi dengan generasi yang lain, ya. Intinya ini untuk menunjukkan bahwa dengan atau tanpa kita, Islam akan tetap ada sampai hari kiamat karena Allah yang menjaganya. Jadi jangan pernah merasa sedikit pun kita punya andil besar dalam dakwah. Sampai-sampai mengatakan kalau bukan karena saya, ya, maka ya yayasan ini tidak akan ada. Kalau bukan karena saya, dakwah di daerah sini tidak akan berkembang. Nah, ini ucapan yang tidak boleh keluar dari lisan seorang muslim. Yang harus kita yakini justru sebaliknya. Dengan atau tanpa kita, Islam akan selalu tegak. Karena Allah yang meninggikannya. Jadi jangan pernah kita merasa sombong ya. Jangan pernah merasa punya andil besar dalam dakwah. Karena dengan atau tanpa kita, ya dakwah akan terus ada. Ya, mudah bagi Allah mengganti satu generasi yang banyak ingkar kepada Allah dengan generasi lain yang mereka taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah. Kemudian buku Niyati mengkoreksi ya, ini ahli nahwu kita ya. Ayat 39, yu'adzibkum 'adaban alima. Tadi adaban disebut maf'ul bisani. Kalau maf'ul mutlak bisa enggak? Iya betul. Lebih tepatnya maf'ul mutlak ya. Karena ada fi'ilnya, adzaba yu'adzibu. Jadi adaban boleh juga dibilang maf'ul mutlak. Nah, saya mungkin sampai sini majlis kita. Semoga apa yang kita baca bermanfaat. Bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.